Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema yang penting dan sangat praktis karena kita tidak bisa menghindar ya. Hamba Tuhan menggunakan paling banyak juga salah satunya mulutnya. Ya, kita apalagi saya seorang guru, saya juga menggunakan mulut saya untuk mengajar. Ya, sebagai orang tua ya, kita juga banyak menggunakan mulut kita. Jadi kita enggak bisa lepas dari persoalan yang satu ini ya. Tema kita hari ini adalah mulutmu harimaumu. Mari kita mendasarinya dengan membaca Alkitab kita dari Matius 12 ayat 34, 35, 36 dan 37. Karena hanya 4 ayat, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama, dan itu sebenarnya adalah di bawah perikop Yesus dan Belzebul. Jadi di mana di ayat sebelumnya konteks dekatnya adalah tentang dosa yang kaitannya dengan mulut juga, yaitu menghujat Roh Kudus ya, di mana tidak mau mengakui pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa ya, dan memimpin kita kepada kebenaran di dalam Yesus. Jadi ayat sebelumnya juga bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus yang hanya dilakukan oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, ini lanjutannya, aplikasinya Yesus mengajak kita untuk bagaimana praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan baca sama-sama Matius 12:34 sampai 37, 2-3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah penelitian dulu ya, nanti coba dicek kebenarannya. Pria itu berbicara 5.000 sampai 9.000 per hari. Sedangkan wanita, apalagi ibu-ibu gitu ya, itu berbicara 16.000 sampai 21.000 kata per hari, itu dulu ya. Jadi memang ibu itu bicara 3 kali lipat daripada bapak atau pria maksudnya ya. Ini dulu. Sekarang rupanya pria juga sudah cerewet ya. Jadi itu penelitian, pria katanya berbicara sekarang tuh 30.000 kata per hari. Sedangkan wanita masih ya 2 kali lipat. Tapi kenaikannya signifikan juga yang pria ya. 50.000 sampai 60.000 kata per hari. Jadi Bapak Ibu jangan heran ya. Nah, ini kalau orang yang normal, maksudnya orang yang biasa ya. Kalau saya kan termasuk orang yang cerewet ya. Nah, orang yang normal yang biasa itu punya 700 kesempatan untuk berbicara kepada orang lain per hari. Sedangkan kalau orang itu cerewet gitu ya. Saya katakan kepada anak saya, tidak ada mama yang enggak cerewet ya. Ibu-ibu itu cerewet demi kebaikan suami dan anak-anak. Ya, saya berkata pada murid saya, waktu itu saya mengajar di SMP, dia ngadu, "Pak, itu mama saya itu cerewet sekali. Nanti kalau kamu kuliah di luar kota, kamu akan merindukan cerewetan mamamu." "Masa iya sih, Pak, cerewetan?" Karena saya tahu betul ada anak yang telepon mamanya, "Mah, tolong dong marahin saya loh." Tiba-tiba suruh marahin ya, karena dia biasanya diinin mamanya, sekarang dia dari anak kos, jadi merasa enggak ada yang memperhatikan. Ditelepon cuma minta dicerewetin mamanya. Jadi orang yang cerewet katanya berbicara 20.000 kalimat dan kira-kira 100.000 perkataan per hari. Nah, Bapak Ibu, entah riset atau hasil penelitian mana yang paling valid, yang paling benar, tetapi dari hasil riset tersebut kita disadarkan betapa kita itu harus berhati-hati dengan ucapan atau perkataan kita. Jadi kalau bapak-bapak yang istrinya itu adalah di rumah, jadi kerjanya misalnya memang jadi ibu rumah tangga, itu juga sibuk sekali ya. Jadi artinya dia jarang, kalau guru kan kata-katanya habis untuk ngajar ya, itu. Kalau dia kerja kantoran mungkin ketemu pelanggan, klien, udah sisa pulang itu sudah tinggal berapa persen karena udah kepake. Jadi berbahagialah bapak ibu, bapak-bapak yang istrinya itu berumah tangga, jadi bicaranya itu hanya karena ngantar sekolah, jadi dia ketemu sama ibu yang lain. Berarti sisa kata-katanya masih berapa ribu itu. Jadi jangan heran kalau sampai rumah tuh rasanya masih begitu banyak, dia pengen ngomong, suaminya udah capek, udah macet, tanya gimana Pak capek? Iya. Terus mau makan? Iya. Cuman iya sambil di depan TV ya. Nah, jangan salah kalau nanti malam itu istri kita itu masih udah tidur tapi masih ngomong gitu ya, karena belum habis stoknya Bapak Ibu ya. Jadi itu wajar. Jadi Bapak Ibu, yang bapak-bapak di sini yang punya istri ibu rumah tangga, ya harus sabar untuk ini menghabiskan kosakata ini. Ya, kalau ibu saya itu biasanya tidur pun masih keluar itu ya, terus mam bangun-bangun ya. Karena sisanya tuh masih kayak mitralir masih banyak. Jadi bapak-bapak setelah belajar ini harus mulai menyadari dan mengerti, memahami ya, betapa ibu itu sebenarnya masih pengen cerita banyak. Nah, paling sebel kalau si ibu baru cerita di kamar bapaknya udah ngorok. Orang cerita dia masih panjang, belum habis ceritanya, baru pendahuluan bapaknya udah di end ya, udah tamat, maksudnya udah tidur ya. Jadi kita maklum dengan hasil penelitian ini, ternyata ya kalau sama istri, kayak istri saya pendeta ya, jadi konseling lah ini, jadi pulang udah sama-sama capek, itu agak enak Bapak ya, sudah enggak terlalu cerewet gitu ya. Jadi kalau yang punya istri hanya ibu rumah tangga, siap-siap untuk menerima curahan hati ya, keluh kesah mendidik anak hari itu bagaimana, nah itu harus siap. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, dari riset ini kita disadarkan betapa kita harus berhati-hati dengan ucapan perkataan kita. Berapa bencana atau masalah yang bisa ditimbulkan dalam satu hari saja oleh banyaknya perkataan yang keluar dari mulut kita. Untuk membangun reputasi seorang itu butuh bertahun-tahun. Tapi untuk merusak itu hanya butuh satu kata yang memaki orang, menghina orang, reputasi kita udah rusak Bapak Ibu. Untuk membangun nama baik itu butuh bertahun-tahun. Tapi untuk merusak, satu kata yang menghina orang tuh bisa rusak reputasi kita Bapak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Dengan mulut yang sama tadi, berapa banyak berkat yang dihasilkan oleh mulut kita atau ucapan kita. Ya, ada peribahasa seperti tema kita, mulutmu harimaumu, your mouth is your tiger. Artinya apa? Segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan, apabila tidak dipikirkan lebih dahulu, dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi yang rugi tadi, sudah punya nama baik gara-gara kesel maki karyawannya, direkam pula misalnya ya, direkam, nah ternyata reputasi kita jadi rusak padahal kita dulunya baik. Mulutmu harimaumu. Jadi segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan, terutama perkataan yang sia-sia, yang meaningless, yang jahat tadi, apabila tidak dipikirkan lebih dahulu dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Ya, di Jawa itu ada peribahasa, kalau ngomong pakai waton, jangan waton ngomong. Artinya kalau bicara itu harus pakai dasar ya, berpikir dulu. Ya, jangan asal bicara, jeplak itu bahasa Inggrisnya ya. Hanya jeplak aja ya, pokoknya enggak dipikir dulu gitu ya. Nah, ciri anak remaja kan begitu ya. Dia bicara dulu baru berpikir, ya terlambat. Tapi kalau orang tua lebih dewasa biasanya dia akan berpikir dulu sebelum berbicara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, oleh karena itulah kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Pertanyaannya, jika kita kaitkan dengan tadi firman Tuhan, mengapa kita harus berhati-hati dalam berkata-kata Bapak Ibu? Yang pertama, perkataan kita itu merupakan pancaran hati kita. Jadi apa yang kita katakan itu merupakan pancaran dari hati kita. Dalamnya hati orang katanya, dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati orang siapa yang tahu? Bisa. Indikatornya lihat aja ucapannya sehari-hari. Itulah gambaran dari hatinya yang terdalam. Mari kita perhatikan ayat yang tadi. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Saya beri warna merah sengaja. Karena yang diucapkan mulut dikatakan apa? Meluap dari hati. Apa yang diucapkan mulut, yang keluar dari mulut ini keluar dari dalam hati. Orang yang baik, yang hatinya baik, mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat, yang memang hatinya jahat, mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, berkaitan dengan ini saya kutip ada seorang penulis buku namanya Oswald Chambers. Dia mengatakan bahwa ujian terbesar dari karakter seseorang itu adalah lidahnya. Ujian terbesar dari karakter seseorang itu adalah perkataannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengenal karakter seseorang, mungkin kita belum lihat hasil tesnya. Lihat saja kosakata, kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang dikeluarkan setiap hari. Itulah gambaran kurang lebih karakternya. Itulah hatinya. Itulah apa yang ada di dalam hatinya itu. Jadi tadi dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu bisa. Ada indikatornya. Salah satu indikator untuk tahu hati orang, sejauh mana karakter orang itu, adalah dari perkataannya. Jadi ujian terbesar dari karakter seseorang. Ingin tahu karakter saya, tanya aja. Kata-kata apa yang sering saya ucapkan kalau saya marah ke anak saya mungkin ya. Tanya mbak saya, anak saya pasti dia lebih jujur. Ya, gak bisa dibohongin. Ya, kalau saya lagi kesel, bagaimana perlakuan saya, katakanlah kebawahan, OB atau satpam dan sebagainya. Itu menunjukkan karakter kita. Gak bisa ditutup-tutupi, justru di saat-saat itu akan nampak. Jadi saya setuju apa kata Oswald Chambers bahwa ujian terbesar dari karakter seseorang adalah lidahnya. Hal ini pula lah yang disoroti oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita hari ini. Tuhan Yesus menggambarkan karakter manusia itu seperti pohon. Nah, bagaimana kita tahu kualitas pohon itu? Bagaimana kita bisa mengenal pohon itu? Di dalam ayat 33 yang tadi memang kita tidak baca, Tuhan mengatakan sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi jelas sekali. Tuhan Yesus kemudian menghubungkan hal ini dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Lalu dari manakah sumber dari semua perkataan yang kita ucapkan? Tuhan Yesus memberikan peringatan bahwa orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang jahat, karena pada dasarnya memang hatinya jahat. Perkataan yang baik bisa terjadi kalau memang hati kita baik. Karena yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ya, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita itu merupakan pancaran dari hati kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kita harus menjaga hati kita baik-baik. Yaitu juga dikonfirmasi juga di Matius 5 ayat 18-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, jadi bayangkan kalau yang keluar itu kalau marah maki-maki, yang keluar kebun binatang koleksinya. Kalau lagi marah latah, yang keluar kalimatnya anatomi tubuh, ya latah, kemudian yo apa aja kadang-kadang yang terempet-terempet, ya sebenarnya segitulah karakternya itu. Karena yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati, kata Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, dan sumpah palsu, hujat. Ini kaitannya juga dengan perkataan. Jadi gambarannya, kalau kita makan jengkol, maka kita harus sedia banyak wipol. Nah, itu korelasinya ya. Kalau makan jengkol, maka nanti pasti kamar mandi kita bau ya. Atau enggak ke jengkol, kita enggak suka. Kita sukanya pete ya, sama saja Pak itu ya, pete. Kemudian pasti bau ya. Saya enggak berani makan itu kalau ke kantor ya. Saya biasanya di rumah cukup, saya tidak mengganggu lingkungan sekitar ya. Karena biasanya in-nya apa, out-nya apa ya. Yang keluar dari, kalau memang hatinya itu jahat, hatinya itu kotor, ya itu yang akan keluar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kenapa kita harus berhati-hati dalam berkata-kata? Karena perkataan kita itu merupakan pancaran hati kita. Oleh karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karakter kita akan nampak dari perkataan kita. Hati adalah seperti pohon, perkataan adalah buahnya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa perkataan itu seperti buah. Kalau pohonnya buruk, maka buah yang dihasilkan pasti buruk dan juga sebaliknya. Kalau pohonnya baik, buahnya juga baik. Jadi bukan buahnya yang harus kita perhatikan, tetapi justru pohonnya. Jadi hakikat dari pohon itu baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Merubah buah yang rusak menjadi baik harus dimulai dari pohonnya. Enggak bisa buahnya yang kita otak-atik, enggak bisa kita warnai, enggak bisa. Harus dimulai dari pohonnya. Jadi Bapak Ibu, mustahil dengan merubah buahnya maka pohonnya akan berubah, tidak bisa. perubahan itu harus dimulai dari dalam, inside out, dari dalam. Kalau hatinya itu belum ditinggali oleh Roh Kudus, orang belum percaya Tuhan, maklum kalau perkataan yang keluar adalah hal-hal yang jahat, hal-hal bullying, yang memaki dan sebagainya. Tetapi kalau itu dilakukan orang yang mengaku sudah percaya Tuhan, maka dipertanyakan. Harusnya ada perubahan. Perubahan itu haruslah dimulai dari dalam, barulah menuju keluar. Jadi inside out. Kita bisa membuat pohon yang kurang baik menjadi baik dengan melakukan, kalau dalam biologi itu namanya okulasi, dari pohon yang baik kepadanya, dan buahnya akan menjadi buah yang baik. Tetapi kalau pohonnya tetap sama, walau ditanam di mana saja, walaupun kita siram sesering yang kita mau, maka buahnya tetap saja rusak. Kalau hati seseorang tidak dibaharui, Kristus belum tinggal di dalam hati kita, maka kehidupannya juga tidak akan pernah diperbaharui. Nah, ini cocok dengan ayat sebelumnya. Kalau orang itu menghujat Roh Kudus, dia enggak percaya Tuhan. Yang Roh Kudus belum tinggal di dalam hatinya, Tuhan Yesus belum tinggal di dalam hatinya, maka tidak akan ada perubahan. Jadi itu ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Saya ingin memberikan kuis Bapak Ibu. Nah, ada yang tahu foto siapa ini? Bukan foto saya kecil, bukan. Ada yang tahu? Bisa tebak? Mystery guest, ya. Dia itu anak sekolah minggu Bapak Ibu, tapi bukan di Cimone. Ada yang tahu? Yang tahu nanti saya kasih hadiah buku, ambil di toko buku Immanuel, jauh banget ya, itu masuk beli Pak. Bapak Ibu tahu ini siapa? Nah kalau mungkin ini kayaknya susah Pak, kalau gitu kan mirip-mirip ya. Ini mirip anak saya, kalau saya buka satu lagi. Nah, oh. Bapak Ibu tahukah bahwa Mau Cetung itu dulu adalah seorang anak sekolah minggu? Masa sih Pak? Bapak Ibu Mau Cetung itu dulu adalah seorang anak sekolah minggu. Kenapa kemudian menjadi seorang komunis? Itu gara-gara perkataan seorang guru sekolah minggu. Satu kali namanya juga anak-anak Bapak Ibu ya. Kenapa anak kucing dan anak anjing itu bertengkar Bapak Ibu? Jawabannya apa? Ya namanya juga anak-anak Bapak Ibu ya. Namanya juga anak-anak ya. Ini jawabannya itu. Jadi Mao Zedong itu waktu kecil dialah anak sekolah minggu Bapak Ibu. Satu kali dia itu marah kecewa ya gara-gara dia ninggalin gereja. Gak mau datang ke sekolah minggu lagi gara-gara apa? Ya biasalah anak kecil kan suka kadang-kadang ya nakal. Udah sekolah minggu juga ada nakal-nakal ya, dikit-dikit ya namanya juga nama anak-anak ya. Jadi gurunya itu jengkel, dia panggil, hei kamu anjing kuning katanya ya. Dipanggil anjing kuning Bapak Ibu ini Mao Zedong kecil ini, anak sekolah minggu ini. Semenjak itu Bapak Ibu, Mao Zedong yang kecil ini dia hatinya terluka oleh perkataan guru sekolah minggunya itu. Dia tidak lagi mau menginjakkan gereja. Mama saya aja gak pernah panggil saya anjing kuning, walaupun saya nakal. Ini guru sekolah minggu ini dia panggil saya anjing kuning. Ia lalu meninggalkan gereja dan menjadi komunis. Dan ia membawa banyak orang menjadi komunis yang anti kekristenan. Mungkin kalau guru sekolah minggunya anak manis, beda gak kira-kira hasilnya? Ya terlepas saya gak lihat dari doktrin ini dipilih Tuhan atau enggak. Saya gak lihat dari situ, saya mau lihat dari sudut pandang perkataan itu ya. Perkataan itu begitu menyakitkan Mao Zedong dan dia gak mau gereja lagi. Mungkin kalau anak saya itu juga, anaknya juga anak aktif oh ya, anak saya yang pertama sekolah di IPK kelas 3. Jadi kalau saya ngadep guru, ya kalau gak bikin cerita itu bukan karis, kata-kata si gurunya ya. Jadi selalu ada cerita kalau anak saya. Satu kali dipanggil gurunya, Karis kamu lahir tanggal berapa? Kata papa saya kalau enggak 10-17. Bu, loh kamu anak kecil kok udah lupa? Hei bu, namanya lupa tuh enggak anak kecil, orang tua sama saja bu. Ya benar juga kan ya bu ya. Sampai gurunya juga bingung, ya kamu masih kecil kok pelupa katanya. Bu, yang namanya lupa itu enggak kenal umur bu, anak kecil orang tua juga sama saja. Begitu ya. Satu kali saya bilang, Koko ya, saya kan nulis buku agama di IPK, saya tulis di situ bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan ya. Artinya kita harus hormat. Saya bilang, Koko, papa mama ini wakil Tuhan. Ya, kamu enggak boleh kurang ajar, kamu harus hormat, taat sama papa mama. Dia jawab apa, Bapak? Nanti Karis besar juga dia wakil Tuhan. Benar enggak, Bapak Ibu? Benar loh, anak-anak itu sekarang pinter Bapak Ibu ya. Terus saya marahin, Koko, kalau malam marah jangan, kalau marah tuh malam jangan teriak-teriak, ini udah malam. Papa, kalau namanya marah mau siang pagi malam kayaknya sama saja deh. Itu anak kelas 3 SD loh Bapak Ibu. Ya harus lebih hikmat lagi Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang, coba ya kamu itu jangan pecicilan. Pecicilan itu apa ya? Lari sana, lari sini gitu lah. Karis kan anak aktif, Pak. Ya, udah. Saya kadang-kadang speechless sama anak saya ya. Jadi kalau di sekolah itu guru cerita, ya saya bilang, ya Bu itu fotokopi saya. Jadi saya sedang berkaca diri waktu saya kecil juga seperti itu. Jadi saya maklum dah ya. Jadi itu saya lihat seperti fotokopi saya sedang berkaca gitu ya. Nah saya lanjut Bapak Ibu ya, kembali ke kisah Mao Zedong tadi. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu dengan ucapan atau perkataan kita. Jangan sampai karena kita memberi anak, nama anak aja kan puasa 7 hari 7 malam ya, pikir nama apa yang bagus ya. Kadang-kadang kita membuli anak kita dengan beri nama ya, eh kamu gendut, ya karena badannya gendut. Nah namanya bagus ya, namanya ya siapa misalnya ya. Saya punya anak namanya Karistio Fidusia Kristo, yang kedua Krista Soteria Kosmosa. Jadi agak sulit, tapi orang tanya sekalian saksian, artinya apa Pak? Krista itu Kristus, Soteria itu juru selamat, Kosmosa itu dunia. Jadi oh Kristus juru selamat dunia. Jadi sekarang kesaksian jelasin ya, itu udah. Lah coba saya panggil misalnya karena dikurus, eh kamu cungkring, sini kutilang, kurus kering tinggal tulang. Lah Bapak Ibu itu namanya juga kata yang sia-sia itu Bapak Ibu ya. Nanti itu poin yang kedua sebenarnya ya. Jadi kita harus hati-hati memberikan julukan-julukan ya, itu namanya bullying verbal. Julukan yang tidak pas dengan anak-anak kita. Ya. Kadang-kadang bisa sih ya, teman saya itu panggil teman baik saya Pendeta Jimmy Lukas itu kalau di WA ya, di WA itu, "Hai Pang, apa kabar?" Ya, panggil saya juga Copang. Ya artinya cowok panggilan ya, maksudnya panggilan khotbah. Jadi di rohani ya. Tapi ya itu bukan bully ya, kita karena akrab gitu ya. Tapi kalau di depan Uyong enggak panggil begitu, wong dia pendeta ya, dia udah pendeta. Saya anak Tuhan, jadi lebih dekat dengan Tuhan harusnya. Namanya saya enggak mau jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan saja ya. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita memberi julukan-julukan kepada anak-anak kita. Ada di sini, nah kalau itu bertobat Bapak Ibu, panggillah sesuai nama. Orang kita milih nama aja udah susah-susah ya, masa kita panggil dengan julukan-julukan. Karena tanpa kita sadari ya, saya mau cerita ada seorang anak. Mamanya tuh kalau dia kesel sama anak ini, pokoknya apa aja, bodoh kamu ya, bahasa Jawanya tuh goblok gitu ya. Sambil dipukul kepalanya. Ya, sambil dipukul kepalanya, pokoknya apa aja. Lagi pegang sotel, ya pegang apa, pokoknya sering kepalanya tuh kamu goblok, goblok gitu, goblok itu sering banget ya. Anak itu sekarang jadi pendeta. Dan satu malam dia sharing kepada ponakannya, dulu ya, dia bilangnya apa ya, bukan cici ya, panggilnya pokoknya, saya lupa itu bahasanya apa, ponakannya nasihatin. Saya itu selalu dibilang kalau saya itu melakukan satu kesalahan, mami saya itu selalu bilang goblok, goblok gitu ya, sambil mukul kepalanya. Ya kadang pakai tangan, ya, kadang pokoknya apa aja yang dia pegang gitu ya, sendok lah, sotel lah, apa gitu, goblok, goblok gitu. Tapi dia cerita, saya gak mau hidup seperti apa yang dikatakan mama saya. Saya membuktikan bahwa saya tidak goblok, saya tidak bodoh. Dan anak itu sekarang sudah berumur 38 tahun, dia menjadi seorang pendeta. Dan dia mau studi S3, dia membuktikan bahwa saya tidak bodoh. Memang saya tidak pinter, tetapi saya juga tidak bodoh. Dan itu adalah istri saya sendiri Bapak Ibu. Jadi istri saya itu tombol merahnya di kepala. Dia kalau saya pernah pegang kepalanya, dia marah sekali Bapak Ibu. Ternyata dia dari kecil tuh kepalanya sering dipukulin mamanya ya, sebelum bertobat lah mamanya ya. Mertua saya itu dikatakan goblok, goblok gitu ya. Sehingga dia kalau dipegang kepala dia langsung memorinya itu ingat waktu dia masih masa-masa kecil sampai dia SMA itu. Nah Bapak Ibu, ternyata trauma itu gak hilang sampai dia udah jadi pendeta. Tapi dia bilang, keponakan saya yang mau masuk IPB bilang, dia bilang tante atau apa ya, karena saya lupa membahasakannya apa ke ponakan saya. Saya pernah dikatain begitu oleh mama saya, tapi sih melawan saya enggak seperti yang dikatakan mama saya. Tapi itu membekas loh Bapak Ibu. Ya hati-hati ya. Sekesel-kesel apapun pada anak kita, jangan pernah kita mengatakan kata-kata yang tidak membangun. Itu justru merusak. Itu akan mengakibatkan luka batin. Dan memang hubungan istri saya dengan mertua saya sempat tidak baik ya, karena itu ada luka batin, tapi sudah dipulihkan, yaitu butuh waktu. Dan itu akan berdampak besar bagi perkembangan mental atau psikologisnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati menjaga setiap perkataan kita. seorang filsuf Yunani yang bernama Publisius, dia berkata, saya seringkali menyesali perkataan saya tetapi tidak pernah menyesali sikap diam atau kebisuan saya. Publisius sungguh-sungguh menyadari betapa ia sering bersalah dalam perkataannya. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan kita itu merupakan pancaran dari hati kita. Pernahkah kita menyesali perkataan kita? Sebagian besar dari kita mungkin pernah menyesali perkataan kita. Orang yang bijaksana tentu akan berpikir dahulu sebelum berkata. Ngomong pakai waton, tidak waton ngomong. Itu artinya. Supaya tidak banyak menyesali perkataan yang sebenarnya tidak perlu untuk diucapkan. Sebagian besar dari kita mungkin juga pernah menyesali perkataan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak menyesal sekali lagi, mari kita berpikir dulu sebelum berkata-kata. Kita harus berhati-hati dalam perkataan kita, karena perkataan kita itu merupakan pancaran dari hati kita. Saya belum kenal Bapak Ibu, tapi saya bergaul dalam waktu seminggu, saya datang ke rumah, ke kantor Bapak Ibu. Saya mungkin bisa membaca sedikit, ya, tahu sedikit kalau kita melihat orang, ya, dari perkataannya. Waktu macet misalnya, ya, waktu kesel, kata-kata apa yang keluar, koleksinya apa yang keluar. Waktu latah, kan ada juga yang latah, ya. Kadang-kadang dia nggak tahu ngomong apa itu yang keluar. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita? Karena kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita di hadapan Allah. Ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang sia-sia atau sembarangan? Tuhan Yesus menegaskan di dalam bagian ini bahwa setiap kata-kata yang sia-sia itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Bapak Ibu, kata sia-sia di sini dalam ayat 36 berarti kata-kata yang tidak memiliki tujuan. Jadi bicara tapi sebenarnya enggak ada tujuannya. Lah buat apa? Kata yang sia-sia ini dalam bahasanya juga berarti kata-kata yang tidak berguna, meaningless, enggak berguna. Kata yang sia-sia ini juga berarti kata-kata yang tidak berarti, yang kosong. Kata yang sia-sia ini berarti kata-kata yang kalau diucapkan itu enggak ada artinya, kosong, tapi juga kata-kata yang sebenarnya lebih baik tidak diucapkan. Itu arti kata sia-sia. Nah, kemudian pendeta John Piper dalam salah satu tulisannya dia memberi contoh. Salah satu contoh yang diberikan adalah lelucon yang nyerempet atau mengarah pada hal-hal yang tidak pantas atau porno. Nah, ini loh Bapak Ibu ya, pikiran kita itu ya. Kalau cerita porno, cerita yang nyerempet-nyerempet gitu ya, itu mudah ingat Bapak Ibu ya, cerita yang wah-wah-wah itu udah setahun lalu masih ingat. Tapi firman Tuhan minggu lalu kita udah lupa. Yang menyedihkan adalah makin porno, makin jorok leluconnya, makin keras pula tertawanya. Dengan perkataan mereka, mereka membuat suasana sekitarnya sangat tidak nyaman, tidak enak. Semua orang yang merasa tidak nyaman kecuali diri mereka sendiri atau kelompok itu. Dan dalam suasana yang semacam itu akan sangat sulit untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang indah dan mulia. Dan lebih lanjut, pendeta John Piper mengatakan, sulit menikmati keindahan dari sebuah tempat pembuangan sampah. Jadi kalau yang keluar itu kata-kata lelucon, yang porno, yang jorok, ya kata-kata yang sampah, sulit kita membayangkan keindahan di TPA Bantar Gebang. Ya, kecuali kita ke pegunungan, ya kita membayangkan ke pantai, membayangkan keindahan lebih mudah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata sia-sia itu adalah lelucon-lelucon porno. Ada kadang-kadang ya, kalau ceritanya itu mungkin maksudnya mah humor, tapi nyerempet-nyerempet, wah malah kita tambah ketawa, ya, tambah seru. Nah, itu kata sia-sia Bapak Ibu. Bahkan Pitagoras, seorang filsuf Yunani, pernah berkata, lebih baik melemparkan sebuah batu dengan tidak sengaja daripada mengucapkan sebuah kata yang tidak disengaja. Maaf, saya enggak sengaja. Tapi itu sudah menyakiti. Bapak Ibu, sekali perkataan yang menyakitkan atau menghancurkan itu keluar dari mulut kita, kita tidak dapat menariknya kembali. Dan perkataan itu akan terus merusak kemanapun ia pergi. Ada seorang jemaat datang ke pendetanya, "Pak Pendeta, saya sudah bersalah di dalam kata-kata saya. Ya, saya sudah ngata-ngatai orang, menghina orang, dan saya ingin bertobat." "Oke, gimana Pak Pendeta caranya?" "Oke ini, ya dia dikasih bulu angsa, Bapak Ibu ya, Pendeta. Ini pendetanya memang unik ya. Jadi dia pengen bertobat dikasih bulu angsa. Udah kamu ya ke perempatan tuh, Lampu Merah sana, kamu sebarin bulu angsa ini ya. Setelah itu kamu balik ke pastori." "Oke, udah. Oke, sekarang kamu balik lagi, tolong ambil tadi bulu-bulu angsa tadi." "Wah, dia cari Bapak Ibu ya, nggak dapat Bapak Ibu, udah terbang kemana-mana." Nah itulah perkataan-perkataan yang sia-sia itu. Kita sulit untuk menarik lagi, udah terbang kemana-mana, sulit sekali. Saya tertarik dengan ada peribahasa Chinese kuno. Dia mengatakan, perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Jika yang kita lepaskan adalah kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita sudah meminta maaf, kan itu kalau anak remaja bilangnya nancep gitu ya. Sering dengar anak bilang nancep itu ya, kata-katanya itu. Terus karena kita merasa bersalah, kita bilangnya I am sorry, kita bilang maaf ya. Itu sama aja panahnya itu kita cabut. Tetapi peribahasa Mandarin mengatakan, akan tetapi bekasnya masih ada atau masih terasa. Kita udah bilang aduh maaf ya. Nah sembuh tidaknya itu, lama tidaknya itu kesembuhan pemulihan itu tergantung berapa dalam lu lukanya. Semakin kata-kata itu bilang nancep, walaupun kita udah maaf, itu gak langsung sembuh Bapak Ibu. Ibarat luka itu masih berdarah-darah sini. Ya masih berdarah-darah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, saya kira ini peribahasa baik juga untuk menjadi waspada buat kita. Sekalipun kita sudah minta maaf, jadi ingat loh, setiap kata dari mulut kita itu kata yang sia-sia, yang gak ada artinya, yang sebenarnya lebih baik tidak diucapkan, yang kosong, yang gak berguna seperti anak panah. Itu kalau satu, kalau jelep-jelep, istri saya cuma dikatain goblok aja itu masih ingat sampai sekarang dan gak akan lupa loh Bapak Ibu. Itu kan dikatain mungkin waktu umur berapa, saya juga gak tanya itu. Dia masih ingat. Enggak lupa, walaupun dia sudah memaafkan sudah. Akhirnya itu menjadi pelajaran. Itu seperti anak panah, itu nancep banget. Nancep Bapak Ibu ya. Walaupun udah minta maaf, bekasnya masih ada. Dan lama sembuhnya itu, lama pendek atau panjang pendek sembuhnya itu tergantung seberapa dalam. Kalau perkataan itu penghinaan yang nancep itu udah sampai di sini. Wah, itu sembuh sih sembuh Bapak Ibu. Tapi itu butuh waktu. Jangan dipikir kalau udah maaf tuh langsung selesai. Enggak, Bapak Ibu, butuh proses. Contoh kedua kata sia-sia yang kata yang tidak berguna, yang meaningless, yang sebenarnya tidak atau lebih baik tidak diucapkan adalah gosip, Bapak Ibu ya. Gosip. Makin digosok makin sip, ya. Hati-hati, ya. Ini mungkin karena pengaruh infotainment Bapak Ibu ya. Kita senangnya gosip dan berita gosip itu paling laris ya, ratingnya termasuk tinggi ya, berita gosip sehingga masih laku. Apakah ada di antara Bapak Ibu juga senang gosip? Enggak ya, kalau dia dari rat mukanya itu enggak ada nih ya. Ini enggak ada nih ya. Enggak ada yang ngaku maksudnya gitu ya. Ya. Nah, untuk menghindari kata-kata sia yang berupa gosip ini, Socrates memberikan tips yang dinamakan triple filter test Bapak Ibu. Menarik juga ya. Satu kali temannya Socrates ini datang ke rumah Socrates ya. Dia tahu nih seorang filsuf besar ya, orang berhikmat. Temannya datang dia. Bro gitu kalau sekali di Jakarta ya, mungkin tes. Lu tahu enggak? Itu si Pak Ayub itu loh si ini. Dia jadi dia mau lu tahu enggak? Ini berita hangat nih, berita terbaru tentang si Ayub itu. Entar. Oke, tunggu berapa menit dulu deh sebelum kamu cerita. Sebelum kamu cerita tentang Ayub itu pada saya berikan kamu suatu tes yang sederhana. Tes itu saya sebut namanya triple filter test untuk menyaring apa yang akan kamu katakan. Tes yang pertama itu adalah kebenaran. Ya. Itu. Filter of truth, ya kebenaran. Is it true? Jadi dia tanya, baiklah sekarang filter yang pertama, kebenaran. Apakah kamu yakin sepenuhnya bahwa yang akan kamu katakan itu tentang Ayub itu benar? Dia pikir-pikir, yakin sepenuhnya bahwa itu pasti benar, valid? Enggak, orang saya juga cuma dengar dari orang lain. Oke, jadi kamu tidak yakin bahwa berita tentang Ayub yang bla bla bla itu benar. Oke, baiklah sekarang filter yang kedua katanya, kebaikan, filter of goodness atau is it good. Kamu akan cerita tentang sesuatu, apakah yang akan kamu ceritakan tentang Ayub itu sesuatu yang baik? Enggak, malah sebaliknya, gosip nih, lagi hangat loh, masa kamu belum dengar tentang dia? Oke, jadi kamu akan cerita tentang sesuatu yang buruk tentang dia, dan kamu tidak yakin bahwa itu benar. Oke, oke, sekarang kalau gitu kamu masih punya satu kesempatan lagi, karena masih ada satu filter lagi, yaitu kegunaan. Apakah yang akan kamu katakan pada saya tentang Ayub itu berguna bagi saya? Enggak sama sekali. Oke, kalau gitu saya simpulkan ya. Jadi bila kamu hanya ingin mengatakan sesuatu yang belum tentu benar, bahkan itu hal yang tidak baik, buruk bahkan tidak berguna, lah ngapain kamu cerita sama saya? Udah enggak usah. Daripada kamu dosa, saya juga dosa. Nah, itu ngatasi tips untuk berdosa, kata sesia gosip Bapak Ibu ya. Jadi kalau sesuatu kita enggak yakin kebenarannya, itu malah hal yang buruk tentang jemaat, tentang orang lain. Dan kita tahu bahwa itu enggak berguna. Ya lebih baik enggak usah Bapak Ibu dilanjutkan. Saya kira menarik juga. Ya untuk kita pikirkan ya tadi, itu trik untuk supaya kita bisa menjaga lidah kita. Karena kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita. Kalau berita itu ternyata berita yang enggak benar, sudah terlanjur tersebar kemana-mana, mudahkah mengumpulkan bulu angsa tadi? Itu sampai besok juga udah enggak tahu tuh, dapat satu aja syukur tuh ya. Susah Bapak Ibu kalau udah terlanjur tersebar. Padahal beritanya belum tentu benar. Sampai ada satu Pak Pendeta kalau ingin ngasih pengumuman, kasih tahu aja sama ibu ini, Pak. Nanti cepat nanti, Pak. Ya. Jadi Bapak ingin pengumuman apa? Tentang misalnya ya, titipannya sama ibu ini cepat banget, Pak. Ya karena di gereja dia tukang gosip, nah dimanfaatkan untuk warta jemaat ya, biar berubah gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Di sini nggak ada ya, adanya di GKI ini Amerika ya, di sini Ameriki nggak ada ya, semoga nggak ada ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah dunia orang mungkin menganggap kata-kata itu tidak ada artinya, namun tidak demikian halnya dengan kita anak Tuhan, tidak demikian halnya di hadapan Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan baik-baik setiap perkataan yang hendak kita katakan. Jangan ucapkan perkataan yang sia-sia, yang meaningless, yang gak ada artinya, yang kalau diucapkan pun gak ada artinya, bahkan lebih baik tidak diucapkan. Sehingga pemazmur itu juga berdoa, Tuhan berjaga-jagalah di pintu bibirku ya, supaya ups gak jadi gitu ya. Itu pemazmur itu kalau bahasa sekarang tuh ups, Tuhan berjagalah di pintu bibirku ya, supaya yang keluar tuh kata-kata yang membangun. Karena itu perhatikanlah dengan baik setiap perkataan yang hendak kita katakan. Jangan ucapkan perkataan yang sia-sia, tetapi hendaklah perkataan yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, itu adalah perkataan yang tulus, yang murni. Orang mungkin menganggap kata-kata itu tidak ada artinya. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Sehingga orang seenaknya saja melontarkan kata-kata. Namun tidak demikian halnya di hadapan Tuhan. Jelas sekali. Alkitab menegaskan bahwa setiap kata-kata sia-sia, yang meaningless, yang gak ada artinya, yang kalau diucapkan pun gak ada gunanya, bahkan lebih baik tidak diucapkan, itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena itu perhatikanlah dengan baik setiap perkataan yang hendak kita ucapkan. Jangan ucapkan perkataan yang sia-sia, tetapi hendaklah Alkitab mengatakan, ucapkanlah, hendaklah perkataan yang keluar dari hati kita adalah perkataan yang murni, yang tulus, kata-kata yang membangun orang yang mendengarnya, kata-kata yang menjadi berkat. Sebagai penutup Bapak Ibu ya, saya ingin memperlihatkan satu klip tentang kuasa perkataan. Belum diucapkan, hanya ditulis saja ya, itu sudah berkuasa, apalagi diucapkan ya. Ini ada seorang pengemis ya. Ya. Orang cuek ya waktu lewat si pengemis ini ya. Jadi di samping itu, saya buta, ya tolonglah saya gitu ya. Tulisannya itu ya. Perkataan kata-katanya saya buta, tolong saya ya. Dapatnya enggak banyak. Sampai suatu kali ada seorang ibu datang. Ibu muda. Dia ganti tuh perkataannya Bapak Ibu ya. Tadinya kan saya buta, tolong saya. Ya, di kertas itu yang itu di sebaliknya ya, dia putar diganti tulisannya. Wah, banyak yang memberi Bapak Ibu ya. Apa gerangan? Kuasa perkataan ya. Nah, setelah pulang kantor dia mampir lagi. Terus dia karena dia buta. Terima kasih. Apa yang Anda tulis ya? Di kertas. Enggak, saya cuma ubah tulisannya. Apa yang dia tulis? Dia tulis, ini adalah hari yang indah, tetapi saya tidak bisa melihat. Ubah kata-katamu, perkataanmu, maka engkau mengubah dunia. Mari kita mengubah dunia, keluarga kita, dunia gereja kita lebih baik lagi, masyarakat kita lebih baik mulai dari perkataan kita. Waktu marah, tahan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak penting itu, termasuk lima kata cerai misalnya ya. Kita harus berbeda dengan dunia. Orang Kristen anak Tuhan haruslah mengeluarkan kata-kata yang penuh kuasa, dalam artian kata-kata yang harus menjadi berkat, yang membangun orang yang melainnya, yang mendengarkannya. Hendaklah kita tidak mengucapkan kata yang sia-sia dan tak berguna. Rasul Paulus mengimani hal ini dengan berkata, janganlah ada perkataan kotor, perkataan sia-sia yang keluar, yang sembrono keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh berkat, beroleh kasih karunia. Bapak Ibu, mari kita belajar berkata-kata yang positif, yang membangun, yang membawa kebenaran, yang mampu membawa orang kepada Kristus dan bukan sebaliknya. Mari kita berhati-hati dengan perkataan kita, karena yang pertama, perkataan kita itu merupakan pancaran dari hati kita. Mari kita berhati-hati dengan perkataan kita, khususnya kata yang sia-sia tadi yang tidak berguna, karena kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi bukan main-main. Oleh karena itu, mari kita minta hikmat Tuhan supaya kita bijaksana menggunakan lidah kita, perkataan kita. Amin. Mari kita ambil waktu teduh, kita berdoa secara pribadi. Kita mohon ampun kalau seperti yang tadi didoakan di awal, bahwa melalui lidah yang sama kita pakai memuji Tuhan, tapi seringkali lidah yang sama kita pakai untuk berbuat dosa. Lidah yang sama keluar kata pujian, lidah yang sama keluar kata makian, kata-kata yang meaningless, tidak berguna, kata-kata yang bahkan tidak perlu kita ucapkan. Mari kita mohon supaya Tuhan berjaga-jaga di depan mulut bibir kita. Mari kita berpikir dulu sebelum berbicara, kita mohon belas kasihan anugerah Tuhan. Jikalau kita selama ini mungkin banyak bersalah dalam kata-kata, kita mohon belas kasihan Tuhan. Supaya reputasi yang sudah kita bangun bertahun-tahun tidak hancur oleh hanya karena perkataan kita yang sembrono, yang kotor, yang tidak membangun. Ambil waktu teduh, berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dengar doa kami. Engkau tahu bagaimana kami selama ini menggunakan mulut lidah kami, bagaimana perkataan kami, khususnya saat-saat kami sedang kesal, kami sedang marah. Mampukan kami mengendalikan lidah atau perkataan kami Tuhan. sehingga kami tidak mengatakan hal-hal yang sembrono, kata-kata kasar, kata kotor yang menyakiti orang lain. Tapi berjaga-jagalah di pintu lidah bibir kami, Tuhan, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang membangun orang lain. Ajar kami untuk berhati-hati di dalam berkata-kata, karena apa yang keluar dari mulut kami, perkataan kami itu memancarkan hati kami yang terdalam, yang tidak terlihat. Dan setiap kata sia-sia yang kami ucapkan harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh mengubah keluarga kami, dunia paling kecil di keluarga kami, gereja kami, masyarakat sekeliling kami, dengan mengubah perkataan kami. Sehingga ketika orang mendengar perkataan kami, mereka akan mempermuliakan Tuhan. Bukan melalui perkataan kami, kami justru mempermalukan nama Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.